الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita banyak memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala limpahan curahan nikmat kepada kita sekalian. Pada malam ini, di malam Ahad, di bulan yang suci, bulan Allah, bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan memilih kita untuk menjadi di antara sedikit hamba-hamba Allah yang mau memanfaatkan waktu-waktunya, yang terutama malam Ahad seperti ini, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kebanyakan orang, ya, malam Ahad adalah malam untuk beristirahat dari segala kepenatan yang kerja-kerja mereka dalam satu pekannya. Namun alhamdulillah, ya, kita memilih istirahat yang terbaik. Kita memilih untuk bergabung di tempat istirahat yang baik, taman dari taman-taman surga, kebun dari kebun-kebun surga. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dengan kitabnya Riyadus Shalihin, ya, kebun dari orang-orang soleh. Semoga kita termasuk mereka-mereka yang berkumpul, ya, di kebun seperti ini, merasakan kenyamanan, kenikmatan, ketenteraman ketika kita mendengarkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, min kalam Sayyidil Mursalin, kebunnya orang-orang soleh yang isinya adalah kalam Sayyidil Mursalin, sabda dari pemimpin para sekalian Rasul, Nabi kita yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat sekalian, yang malam hari ini sebenarnya tadi kita dihadiri oleh Ustaz kita, ya. Dan kita tentunya semua ingin, ya, kalau beliau memberikan pelajarannya, memberikan nasihatnya. Dan ya, walaupun lihat, ya, semoga nanti mungkin ada pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita nanti. Ya, karena terutama bagi ikhwah yang baru mungkin, ya, perlu untuk kita perkenalkan, ya, imam kita tadi adalah Ustaz kita, Ustaz Mansur Salim Afdahullah. Dan beliau adalah Ustazul Ustazin, ya, Ustaz dari para semua Ustaz, ya, yang aku sekarang panggil Ustaz, ya, sebenarnya hanyalah murid-murid dari beliau, bahkan mungkin murid dari murid beliau, ya, Afdahullah. Dan yang tadi kami sudah, ya, memberikan atau sangat mengharap beliau menyampaikan, tapi mudah, ya, beliau akan menyampaikan sebentar atau di waktu yang lain hal-hal yang sangat kita butuhkan terhadap masalah-masalah din kita ini. Jemaah sekalian, baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, kitab Riyadus Shalihin, dan bab yang kita bahas masih bab tentang bab yang ke-78, bab amri ulatil umur bil rifqi bi ra'ayahum, perintah kepada para pemimpin untuk bersikap lembut kepada rakyat-rakyat mereka, wa nasihatuhum wa syafaqa alaihim, dan bernasihat kepada rakyatnya dan sayang kepada mereka, wa nahyu an ghasyihim, dan larangan pemimpin menipu atau mengkhianati rakyatnya, wa tasydid alaihim, dan kerasnya ancaman dan siksa bagi pemimpin yang seperti itu, wa himal masalihihim, dan pemimpin yang mengabaikan maslahat-maslahat rakyatnya, wal ghafla anhum, atau lalai terhadap kepentingan rakyatnya, wa an hawaijihim, dan hajat-hajat mereka. Kita sudah bahas beberapa ayat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersisa pada kita dua hadis. Ya, ada tersisa dua hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan menuntaskan pembahasan kita di bab ini. Kita akan bacakan hadis yang ke-657. Wa an Aid bin Amr radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu, annahu dakhala ala Ubaydillah bin Ziyad, beliau menemui Ubaydillah bin Ziyad, faqala lahu, beliau mengatakan kepadanya, ai bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya ini telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarra du'a inda al-hutama, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala adalah al-hutama, yaitu penggembala yang keras, yang tidak sayang kepada gembalaannya. Fa iyyaka an takuna minkum, maka hati-hatilah, jangan sampai kamu ini wahai Ubaydillah termasuk dari mereka-mereka itu. Muttafaqun alaih, kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis kita ini sudah pernah kita bahas di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar di nomor hadis yang ke-192. Jadi sekarang hadis kita 657. Hadis ini sudah pernah kita bahas dalam bab tentang amar ma'ruf nahi munkar di hadis yang ke-192. Ya, karena mungkin sudah agak lama, ya tidak apa-apa kita bahas ulang sedikit sebelum kita nanti melangkah ke hadis yang terakhir. Jemaah sekalian, hadis yang ke-192 ini Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan, beliau mengatakan rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini perlu kita cermati di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar, hadis yang sama, hadis Aid bin Amr ini, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sekarang beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ada perbedaan, ya. Ada perbedaan takhrij yang disebutkan sendiri oleh Imam Nawawi di bab amar ma'ruf nahi munkar dengan bab yang kita bahas sekarang. Maka tentu saja ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar, jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang benar, hadis ini tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tapi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Artinya, takhrij Imam Nawawi di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar yang pertama beliau sebutkan itu yang lebih benar, yaitu yang lebih tepat. Jemaah sekalian, di bab amar ma'ruf nahi munkar hadis ini disebutkan lebih lengkap. Ya, hadis ini disebutkan lebih lengkap, di mana dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, ya Hasan Al-Basri tabi'in yang mulia, dialah yang menceritakan bahwa Aid bin Amr ini menemui Ubaydullah bin Ziyad. Dalam pembahasan hadis yang pertama, hadis Maqil bin Yasar, kita sudah terangkan sedikit siapa yang dimaksud itu Ubaydullah bin Ziyad. Kesimpulannya, Ubaydullah bin Ziyad adalah salah seorang gubernur dari Khalifah Yazid pada waktu itu. Dan beliau dan orang ini termasuk orang yang memimpin dengan tangan besi, bahkan dia memiliki peran yang penting dalam terbunuhnya Hussein radhiyallahu taala anhu. Dan hari-hari ini, hari Asyura, kita merayakan, kita memperingatinya dengan berpuasa. Dan hari Asyura, hari kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun alaihi laknatullah. Dan tidak ada hubungan antara puasa Asyura dengan kematian Hussein. Adapun puasa Asyura hubungannya dengan kemenangan Musa, betul. Karena begitulah asal sabab lurutnya ketika Nabi SAW memerintahkan puasa Asyura. Tapi dikatakan ada hubungan antara puasa Asyura dengan kematian Hussein, dan ini yang dirumus-rumuskan oleh orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlu Sunnah merayakan dan bergembira dengan kematian Hussein, yang tentu saja adalah tuduhan terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlu Sunnah wal Jamaah juga sangat bersedih dengan kematian, tragedi kematian cucu Rasulullah SAW yang soleh, cucu Rasulullah yang sangat dicintai, Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Akan tetapi, tentu saja kematian seseorang tidak boleh disikapi dengan ratapan, karena itu adalah perbuatan jahiliyah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, Ubaidullah bin Ziyad ini syahidnya, dia adalah seorang pemerintah yang memang bukan termasuk pemerintah yang memerintah dengan baik, tidak termasuk dari khalifah-khalifah atau gubernur, amir yang memerintah dengan baik. Karena ya, Makil bin Yasar, yang dalam hadis yang kita bahas dulu, Makil bin Yasar ketika beliau mau meninggal dunia dan dijenguk oleh Ubaidullah bin Ziyad menjelang kematiannya, beliau langsung ingatkan. Ya, beliau langsung ingatkan bahayanya orang-orang yang menyusahkan rakyatnya. Dari sini, Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, kisahnya berbeda dengan Makil bin Yasar. Kalau Makil bin Yasar, waktu itu sudah sakarat atau menjelang sakarat dan ditusuk oleh Ubaidullah bin Ziyad. Adapun hadis kita ini, kisahnya lain, di mana Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dari negeri Irak, di Basrah tepatnya, beliau yang langsung menghadap pemimpinnya. Dan ini menjelaskan jemaah sekalian bahwa manhaj salafus saleh dalam bernasihat kepada pemimpin itu ada dua. Ada yang mengunjunginya, menziarahinya untuk mengingatkan mereka, terutama ini pemimpin-pemimpin setelah kepergian khilafah Islamiyah, dalam artian khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah perginya para khulafa rasyidin yang digantikan oleh sebagian khalifah-khalifah yang zalim. Maka sejak itu manhaj salafus saleh dalam bernasihat kepada pemimpin ada dua. Ada yang mendatanginya untuk menasihati mereka, dan ada yang memilih untuk menjauhinya. Dan ketika mereka menjauh itu dalam rangka nasihat agar mereka tahu diri bahwa para ulama tidak suka dengan mereka, sehingga mereka mau berintrospeksi diri, dan akhirnya mereka yang datang kepada ulama minta untuk dinasihati. Ya. Dan karenanya ketika ada ulama yang dekat dengan pemimpin, maka itu tidak boleh dikatakan berbeda dengan manhaj salafus saleh, tapi lihat apa tujuannya. Ya, kalau untuk menjilat, maka inilah yang disebutkan dan oleh Sufyan ats-Tsauri, bahwa kalau kamu melihat seorang alim yaluzu abwaba as-sultan fa'lamu annahu lis, ya, ketahuilah kalau ada yang mau mendekati dan mau menjilat-jilat pemimpin yang bijak dan mendiamkan kemungkarannya dan sekedar mau menjilat-jilat mereka, maka dia adalah pencuri. Itu perkataan Sufyan ats-Tsauri terhadap orang-orang yang memang datang untuk mendapati dunia mereka dan bukan untuk menasihati. Jemaah sekalian, Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, beliau wafat tahun 61 Hijriah. Ya, masa ini sudah menjelang juga kematian beliau. Beliau beliau mendatangi dan beliau merasa sebagai orang tua layak untuk menasihati pemimpin seperti Ubay bin Ziyad. Maka beliau datangi dan mengatakan, wahai anakku. Kata-kata anak ini bukan hubungan nasab, ya, tapi karena beliau merasa layak untuk bernasihat kepada pemimpin yang masih muda. Saya telah mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk penggembala, ya, perlu untuk kita ingatkan hadis Abdullah bin Umar yang kita sudah bahas, bahwa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin itu diibaratkan dengan penggembala. Dan Nabi SAW katakan penggembala yang paling buruk itu penggembala yang jahat terhadap gembalaannya. Yang ketiga, ya, dijelaskan dalam tafsir Al-Hukamah, ya, penjelasan hadis tentang Al-Hukamah yang dimaksudkan adalah penggembala yang kalau membawa menggiring gembalaannya itu dengan cara yang kasar, ya, sedikit-sedikit dicambuk, ya, dipukul, ya, gembalaannya, walaupun mungkin tidak ada salahnya, dan ditarik dengan cara yang keras, itu disebut dengan Al-Hutamah. Dan ibaratnya pemimpin yang kejam, pemimpin yang tidak belas kasih kepada rakyatnya. Dan ini salah satu dari dua golongan penghuni neraka yang belum disaksikan oleh Rasulullah SAW adalah pemimpin-pemimpin yang selalu membawa cemetinya dan mencambuk, menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Jemaah sekalian, beliau dengan tegas mengatakan, wahai Ubaidullah bin Ziyad, jangan kamu termasuk dengan mereka. Ya, nasihat yang ikhlas kepada pemimpin, mengharapkan pemimpin ini bisa berubah dan bisa mengasihani dan mengasihi rakyatnya. Tapi jemaah sekalian, apa sikap dari Ubaidullah bin Ziyad ini? Apa responnya ketika mendengarkan nasihat yang tulus dari sahabat yang mulia ini? Orang ini mengatakan, ijlis, guru kamu. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu ini wahai Aid bin Amr adalah termasuk dari sahabat memang, tapi termasuk nukhala. Ya, nukhala itu semacam ampas-ampas saja, ya. Jadi dia kalau ada yang disaring, maka yang tersisa ampas-ampasnya disebut nukhala. Makanya saringan disebut dengan minhal, ya. Jadi kamu ini kulit-kulitnya saja sahabat, ya. Dia ampas-ampasnya sahabat. Ya memang kamu sahabat, tapi kamu bukan sahabat yang utama, ya. Kamu bukan, ya, bukan Umar dan yang lainnya. Artinya orang seperti kamu tidak pantas, tidak layak untuk menasihati saya. Ya, begitu sikap pemimpin ini. Jemaah sekalian, apa tanggapan balik dari Aid bin Amr? Beliau mengatakan, inna makanatin nukhala ba'dahum wa fi ghairihim. Adanya istilah nukhala itu kulit-kulitnya saja atau ampas-ampasnya itu hanya ada pada generasi sesudah sahabat. Adapun sahabat, tidak ada yang dinamakan ampas-ampasnya sahabat. Tidak ada yang dinamakan kulit-kulitnya sahabat. Selama dia sahabat, maka mereka adalah generasi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh memandang enteng siapapun sahabat Rasulullah SAW, sekecil apapun peran yang mereka pernah berikan, kontribusi yang mereka pernah berikan kepada agama ini, maka keberadaan mereka sebagai sahabat sudah cukup menunjukkan keutamaannya. Ya, makanya ketika Abdullah bin Mubarak ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW yang mulia, penulis wahyu, tapi banyak yang membicarakan beliau, banyak mengatakan tidak adil, banyak mengatakan macam-macam dah, ya, terutama beliau yang memulai sistem pemerintahan dengan cara keturunan, ya, turun-temurun, dan banyak perkataan-perkataan yang miring terhadap Muawiyah radhiyallahu anhu, padahal beliau sahabat yang mulia. Dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz yang semua orang sepakat bahwa dia, beliau radhiyallahu anhu rahimahullah, walaupun bukan sahabat, tapi termasuk tabi'in, wafat tahun 1 Hijriah, termasuk tabi'in yang dekat dengan banyak sahabat, bahkan dia dipersamakan dengan Umar bin Khattab, kepemimpinan beliau, keadilan beliau. Maka Abdullah bin Mubarak ditanya, kira-kira yang mana lebih utama, lebih baik, Umar bin Abdul Aziz yang bukan sahabat, tapi dia pemimpin yang sangat-sangat adil, tabi'in dengan Umar bin Khattab, apakah Muawiyah radhiyallahu anhu yang memang sahabat, tapi ada beberapa masalah. Ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, demi Allah, debu-debu yang pernah masuk ke dalam hidung Muawiyah radhiyallahu anhu ketika membela Rasulullah SAW dalam jihad, itu sudah menunjukkan beliau lebih afdal, jauh lebih afdal ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Ya. Keberadaan beliau satu hari saja bersama Rasulullah SAW di perang-perang yang membela agama Allah dan memperjuangkan agama Allah, satu kali bersama Rasulullah SAW, itu sudah lebih afdal daripada puluhan tahun atau ratusan tahun seorang berkhidmat kepada agama ini. Maka jemaah sekalian, ini tentu saja merupakan peringatan bagaimana bahayanya orang yang mencela dan memandang remeh, memandang enteng para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, siapapun orangnya. Maka apalagi kalau dia adalah seorang penulis wahyu seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, yang walaupun beliau tidak termasuk khulafaur rasyidin, tapi bagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah raja yang paling adil. Apalagi kalau orangnya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, dua khalifah Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang mendampingi beliau hidup dan mati. Selama hidup, di mana-mana ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar dan Umar. Dan Allah menyaksikan kuburan Rasulullah hanya didampingi oleh dua kuburan ini. Dua kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar bin Khattab. Beliau mendampingi Rasulullah SAW hidup dan mati. Maka sungguh sangat mengherankan jika orang-orang Syiah Rafidhah justru mau mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara melaknat dua sahabat yang mulia ini, wajadubillah. Terutama di waktu-waktu seperti sekarang ini, di hari Al-Isyurah, mereka begitu banyak mencela-cela para sahabat-sahabat itu, wallahi alaihi jami'an, wajadubillah. Jamaah sekalian, kemudian hadis yang kedua, hadis yang menutup bab ini, hadis yang datang dari Abu Maryam Al-Azdi atau Al-Azdi radhiyallahu anhu, annahu qala li Muawiyah, beliau mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, siapa yang Allah berikan kepadanya wilayah pemerintah sebagian saja atau sedikit saja dari urusan-urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim, lalu dia menutup diri, menyembunyikan dirinya atau tidak menemui rakyatnya pada saat dibutuhkan, wa khallatihim, dan pada saat kemiskinan mereka, kefakiran mereka, wa faqrihim, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaum al-qiyamah, maka niscaya Allah pun akan menutup atau Allah akan memberikan hijab antara Allah dan orang atau pemimpin yang seperti itu terhadap hajatnya dan kebutuhan-kebutuhan dan kemiskinan kefakirannya di hari kiamat. Ketika Muawiyah mendengarkan nasihat ini, dalam hadis dikatakan faja'ala Muawiyah, maka ketika Muawiyah radhiyallahu anhu mendengarkan nasihat itu, maka beliau menjadikan rajulan, seorang laki-laki, ala hawaijin nas, khusus mengurus kebutuhan-kebutuhan manusia. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, hadis yang hasan. Jemaah sekalian, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi untuk menutup bab kita ini, menerangkan pentingnya seorang pemimpin selalu bersama dengan rakyatnya, terutama pada saat-saat mereka membutuhkan, mereka ditimpa musibah, bencana dan semacamnya. Hadis kita diriwayatkan oleh Abu Maryam Al-Azdi. Tidak disebutkan siapa nama beliau. Namun para ulama kita mencari-cari dan menyimpulkan bahwa beliau namanya adalah Amr bin Murrah. Ya, Abu Maryam Al-Azdi ini ada dua kunyah beliau yang terkenal, Abu Maryam atau Abu Talha. Tapi bukan Abu Talha, bapak dari Anas bin Malik. dan nama beliau Amr bin Murrah. Beliau menasihati Muawiyah. Ya, ini juga Muawiyah yang pemimpin khalifah, dinasihati oleh sahabatnya, sesama sahabat. Ya, sesama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah sekalian juga ya, bahwa tidak ada halangan ya menasihati pemimpin secara langsung. Dan ini sebenarnya nasihat yang paling tepat, yang menasihati pemimpin pada saat bersama dengan pemimpin tersebut. Walaupun mungkin kadang ya dalam keadaan-keadaan tertentu ya, kadang sebagian sahabat menempuh cara yang agak tegas, terutama ketika dia melihat tingkatan dia lebih tinggi daripada pemimpinnya, dalam artian dia sahabat dan pemimpinnya tabi'in. Ya, seperti tadi kisah dari ya Ayy bin Amr dan kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika Marwan bin Hakam mau khutbah Id sebelum sholat Id, maka beliau langsung mengingatkan dan memegang ya Marwan bin Hakam untuk tidak melakukan yang seperti itu. Abu Maryam al-Azadi mengatakan kepada Muawiyah, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Siapa yang Allah berikan kepadanya wilayah pemerintahan dari pemerintahan kaum muslimin. Kata-kata syai'an sudah pernah kita bahas, syai'an artinya walaupun sedikit. Selama ada orang yang dia urus, ya. Entah dia khalifah kaum muslimin secara keseluruhan, atau gubernur di satu tempat, atau pemimpin satu daulah, bahkan yang mungkin hanya sekedar ya di satu madrasah atau satu ya instansi tertentu, ini semuanya termasuk, bahkan yang seandainya cuma sebagai kepala keluarga. Siapa yang memerintah, memimpin sesuatu pemerintahan atau suatu wilayah kekuasaan, fakta jabatuna hajatihim, lalu dia mengurung diri. Jadi jamaskan menunjukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya tampil dan tidak menjauh dari rakyatnya. Dia tidak memiliki ya yang diistilahkan sebagai bawabah. Ya, Nabi SAW itu dalam riwayat-riwayat dikatakan tidak memiliki bawabah. Bawabah artinya penjaga pintu. Ya, beliau mudah saja didatangi oleh rakyatnya, kapanpun mereka butuhkan. Birokrasinya tidak terlalu jelimet, ya, tidak terlalu rumit-rumit, tidak terlalu susah-susah yang mesti melewati pos ini, pos itu dan seterusnya sampai akhirnya tiba di ruangan dari pemimpin. Ya, dan sudah tiba ruangan, sudah habis jam kantor dan ya, besok lagi. Ya. Ini tentu saja adalah hal yang menyulitkan ya, umat. Padahal Nabi SAW tidak melakukan yang itu, kecuali di beberapa kondisi. Ya, kecuali di beberapa kondisi, sebagaimana beberapa keadaan-keadaan di mana beliau pergi dan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menjaga beliau, ya, ketika beliau mau buang air atau melakukan satu perbuatan yang tidak boleh disaksikan, ya, itu beliau suruh dulu ada yang menjaga pintunya, ya, jangan sampai masuk kecuali minta izin. Tapi secara umum, ya, para ulama kita menyebutkan hadis-hadis beliau bahwa beliau adalah pemimpin yang tanpa ada seorang penjaganya. Ya. Jamaah sekalian, duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, yang mengurung diri terutama pada saat mereka sedang miskin, mereka sedang butuh, dan pada saat mereka memiliki hajat kebutuhan. Ya. Di sini dibutuhkan seorang pemimpin langsung turun ya, ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi keadaan rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang seperti itu, ya, kata Rasulullah SAW, ini tentu saja kabar ya, tentang keadaan hari kiamat. Bahwa pemimpin yang memasang hijab terhadap rakyatnya, maka Allah pun akan memasang hijab antara dia dengan pemimpin yang seperti itu. Ini yang disebut dengan al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, pembalasan itu sesuai dengan amalan. Kita sudah pernah bahas hadis sebelumnya, siapa yang memudahkan rakyatnya, maka Allah pun akan memudahkan baginya di hari kiamat. Siapa yang suka mempersulit urusan rakyatnya, maka Allah pun akan mempersulit urusan pemimpin tersebut di hari kiamat. Maka siapa yang memasang hijab halangan-halangan tertentu untuk bertemu dengan rakyatnya di dunia ini, maka di hari kiamat Allah yang memasang hijab antara dia dengan kebutuhannya. Hadirin sekalian, hadis ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan disaksikan di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan disaksikan secara langsung di hari kiamat. Karena hijab di sini, walaupun sebagian ulama kita mengartikan sebagai doa, ya, artinya dihijab doanya. Pada saat mereka minta dibantu oleh Allah, maka dipasang hijab, Allah tidak menerima lagi permintaan mereka. Namun ada juga yang mengartikan hijab ini, ya, bahwa hijab ini termasuk dengannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, liqa' dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan secara khusus adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncak kenikmatan bagi orang yang masuk surga. Kenapa maksud liqa', apa makna bertemu dengan Allah? Kalau tidak ada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Padahal dia adalah nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan kepada penduduk surga. Dan siapa yang mengingkari nikmat ini, maka diharamkan untuk mendapatkan nikmat ini. Dan inilah ruginya, ya, ruginya orangnya tidak percaya bahwa akan melihat wajah Allah langsung di hari kiamat. Dan ini juga dalil bahwa sebagian hamba-hamba Allah tidak sempat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir jelas, ya. Kalla innahum an ra'al rabbihim yawma idzin la mahjubun. Orang-orang kafir ada hijab, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian orang-orang munafik yang dihijab, terutama ya pada saat dia sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Ya, jadi yang dihijab di hari kiamat di padang mahsyar, yang tidak melihat sejak awal orang-orang kafir. Ketika sudah penetapan surga dan neraka, maka orang munafik yang tadinya di mahsyar masih melihat, maka tidak lagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah dimasukkan dalam neraka. Dan ternyata ada saja sebagian hamba-hamba yang mungkin masuk surga tapi kesempatan untuk melihat wajah Allah sedikit. Ya, karena jumlahnya seorang berziarah, ya, untuk melihat Allah, berziarah kepada Allah dan melihat wajah Allah, ada yang pagi dan sore hari dan berulang dalam satu hari, dan ada juga yang jumlahnya sangat sedikit, ya. Dan ada yang mungkin dihalangi disebabkan perbuatannya ketika di dunia. Waliyahubillah. Ya, di antaranya pemimpin yang mengurung diri dan tidak mau dekat dengan rakyatnya. Karena jemaah sekalian, pernah kita kutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika dia bertambah, ya, tinggi jabatannya, maka bertambah dekat dia dengan rakyat-rakyatnya. Jemaah sekalian, apa sikap Muawiyah radhiyallahu anhu ketika dinasihati yang seperti itu? Bandingkan Muawiyah dengan Ubay bin Ziyad. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. Kapan diingatkan, beliau langsung ingat. Beliau langsung berubah sikapnya. Ya. Dan ini khususkan mengingatkan kita juga. Kisah ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pingsan berkali-kali. Ya. Pingsan berkali-kali ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka adalah tiga golongan. Seorang yang kaya raya dan menghabiskan hartanya di dunia ini untuk berinfak fi sabilillah. Dan seorang yang berilmu dan tahu menguasai Al-Quran dan menghabiskan waktunya siang dan malam untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan seorang yang berjihad fi sabilillah dan mati di medan jihad. Tiga orang ini yang telah melakukan perbuatan yang sangat besar, yang sangat mulia, dan pantasnya mendapatkan surga yang tertinggi, ternyata mereka lah orang-orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka disebabkan tidak ikhlas. Hari ini jemaah sekalian, diriwayatkan pertama kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu setiap meriwayatkan hadis ini beliau pingsan dan tidak kuat untuk melanjutkannya. Sampai akhirnya beliau bisa melanjutkan dan menyempurnakan hadis tersebut. Lalu tadi yang mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi menyebarluaskannya dan sampai ke telinga Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau setiap mendengarkan hadis ini beliau pun jatuh pingsan. Tidak kuatlah yang menahan dirinya dan khawatir jangan-jangan beliau termasuk seorang yang telah pernah berjihad di sabilillah, seorang yang telah banyak berinfak, apalagi seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran, tapi ternyata tidak ikhlas, hanya mau mendapatkan tamrih dari manusia dan pujian-pujian dari manusia, dan itu telah mereka dapatkan di dunia. Telah digelar sebagai jagoan, mujahid, pahlawan. Telah digelar sebagai orang yang paling dermawan. Dan telah digelar sebagai seorang alim yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Tapi ternyata bukan wajah Allah yang diharapkan, pujian-pujian yang begitu saja. Dan telah didapatkan di dunia, maka tidak lagi bagiannya di negeri akhirat. Waliyahubillah. Muawiyah yang sangat peka dengan ayat Allah dan peringatan hadis-hadis Rasulullah. Maka ketika beliau melihatkan peringatan tadi dari sahabat Abu Maryam, apa sikap beliau? Beliau langsung menyiapkan seorang pegawai khusus untuk mengurus kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ya mungkin beliau tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan langsung oleh Umar bin Khattab yang tiap malam keliling-keliling umpamanya. Tapi beliau mengamanahkan seorang dari pegawainya, seorang dari orang kepercayaannya untuk mengurus rakyat-rakyat yang gelap yang butuh bantuan. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga merupakan dalil diterimanya khabar wahyu, diterimanya hadis ahad. Karena Muawiyah radhiyallahu anhu menerima hadis ini dari siapa? Dari satu orang, Abu Maryam atau Abu Talha al-Azdi, Amr bin Murrah. Tapi beliau langsung percaya. Dan kisah ini, apakah persoalan akhlak saja? Apakah persoalan fikih saja? Ataukah ada kaitannya dengan persoalan akidah? Hadis ini ada tidak kaitannya dengan akidah? Ada, karena hadis ini bercerita tentang apa? Keadaan hari kiamat. Tapi walaupun kabarnya kabar berkaitan dengan akidah dan yang menyampaikan cuma satu orang, beliau tetap menerima. Maka tidak ada dalil yang kuat yang dipegangi oleh orang-orang yang menolak hadis ahad termasuk dalam persoalan akidah. Bahkan kapan menolak hadis ahad dalam persoalan akidah, maka sangat sedikit ya persoalan-persoalan akidah yang akan dia pahami dengan baik. Bahkan dia akan terpaksa mengingkari begitu banyak persoalan-persoalan akidah yang sudah menjadi keyakinan kaum muslimin. Maka ini tentu saja juga dimaksudkan dari peringatan ya, dan sebagai dalil yang tersekian banyak dalil wajibnya kita menerima setiap kabar yang datang dari Rasulullah SAW selama rawinya thiqah dan selama hadisnya hadis yang sahih. Jemaah sekalian, tentu saja yang paling berakhir dari sebagai kesimpulan ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mereka-mereka itu ya, para pemimpin apapun yang kita pimpin untuk senantiasa berusaha mendengar dan setia untuk mendengar dan setia untuk bersama dan mau terjun langsung dan melihat keadaan orang-orang yang kita pimpin, karena semuanya akan menjadi beban dan masalah yang besar di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan kita mereka-mereka itu. Dan ini yang perlu kita ingatkan jemaah sekalian, ketika kita membicara masalah pemimpin dan seterusnya, mari kita mengajak pada diri kita sebelum kita katakan hadis ini sangat cocok pada simpulan, hadis ini dilupakan dalam simpulan dan seterusnya. Mari kita masing-masing mengajak pada diri kita dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membantu kita untuk bisa mengamalkan setiap hadis yang kita telah pelajari. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah, rabbil alamin.